Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatuhi wa salamuhu wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhumub. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub ighfir dhunub. Wa ya mufarrijal kurub ifarrijal kurub. Wa ya satiral uyub isturil uyub. Ya allamal uyub bibarakatil habibil mahbub. Khusurna yawmal qiyamati ma'azumratihi wa tahta liwaihi. Ruzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut. والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia yang terus menerus dan selalu Allah berikan kepada kita, tak terhingga, tak bisa dihitung. Dan sungguh, maha kasih Allah. Dan tanda hamba-hamba yang mulia di akhirat adalah hamba yang bisa mensyukuri karunia dan nikmat Allah di saat berada di dunia. Syukur yang sesungguhnya, yang maknanya adalah menggunakan apa yang Allah karuniakan kepadanya untuk yang Allah ridhai. Menggunakan apa yang Allah karuniakan kepadanya untuk yang Allah cintai. Semoga Allah mudahkan kita untuk menggunakan mata kita untuk melihat yang halal, menggunakan lidah kita untuk berucap yang halal, menggunakan telinga kita untuk mendengar yang halal, anggota tubuh kita dijauhkan oleh Allah dari keharaman-keharamannya. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-26 dari kitab Arba'in Nawawiyahnya Imam Nawawi. Fadlul islahi bainan nasi wal adli bainahum. Fadlul islahi bainan nasi wal adli bainahum wa'i'anatihim. Keutamaan mendamaikan di antara manusia. Wal adli bainahum, berbuat adil di antara mereka. Wa i'anatihim, dan memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alihi sadaqatun. Setiap ruas-ruas tubuh Bani Adam manusia, ruas-ruas sulama, setiap ruas ini ada zakatnya yang harus kita bayar. Karena semua ini adalah karunia dan nikmat Allah, harus kita syukuri. Seperti harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, ada zakatnya. Zakat harta mensyukuri. Setiap ruas-ruas tubuh kita ini harus kita syukuri. Sebab dengan ruas ini, subhanallah, kita bisa menggerakkan anggota tubuh kita berjalan dan sebagainya. Kebayang kalau kita hidup tanpa ruas. Kayak tiang berjalan, tidak, nggak bisa belok, nggak bisa begini. Allah. Dan memang harus kita renungi itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih. Maka kita harus kita bayar, apa itu sedekah, apa itu zakatnya. Apa kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu? Kullu yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, bersama terbitnya matahari. Artinya apa? Subhanallah, setiap saat. Kalau tidak ada ruas di tubuh kita, mungkin kita baring pun harus numplek kita. Tersungkur gitu. Mau berdiri pun bingung gimana kebayang. Maka nanti disebutkan bahasanya membaca tasbih, sholat duha. Amar ma'ruf nahi mungkar. Disebutkan dalam satu riwayat. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang serupa, riwayat Imam Muslim, ini hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berkenaan tentang ruas-ruas tubuh tadi. Hadis riwayatkan Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Sudah menjadi kewajiban setiap hari dari ruas-ruasmu itu untuk kau sedekahi, untuk kau zakati. Zakatnya ruas itu apa? Kullu tasbihatin sadaqah. Setiap engkau membaca tasbih itu adalah untuk bayar sedekahnya tadi, zakatnya. Kullu tahmidatin, setiap kau memuji Allah, alhamdulillah adalah sedekah untuk ruas-ruas tubuhmu itu. Wa tahlilatin, kullu tahlilatin, setiap tahlil la ilaha illallah, sedekah untuk ruas tubuhmu. Kullu takbiratin, setiap takbir sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Maka berbanyaklah membaca zikir itu untuk membayar zakat ruas-ruas tubuhmu itu. Wa amrun bil ma'rufi, dan memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari, dan juga menghentikan kemungkaran, sedekahnya atau zakatnya daripada ruas-ruas tubuhmu. Maka berbanyaklah membaca itu semua dan melakukan itu semuanya. Dan diberi kemudahan lagi oleh Allah melalui lidah Rasulullah, yujiu min dalika, dan bisa juga mencukupi itu semua adalah rakaatan yarka'uhuma minat duha, dua rakaat duha yang kamu lakukan. Jadi bersama terbitnya matahari kau wajib mengeluarkan zakat daripada ruas-ruas tubuh, nikmat ruas yang Allah berikan kepadamu untuk menggerakkan, menekuk tubuhmu untuk berukuk, sujud, untuk bersis, untuk engkau berjongkok, untuk engkau berbaring, dan seterusnya. Itu ruas tubuhmu, nikmat besar dari Allah yang harus kau bayar zakatnya. Itu dengan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, akbar, dan seterusnya. Dan juga mencukupi itu semua adalah dua rakaat duha yang engkau lakukan setiap hari. Maka agar kita tidak tergolong orang yang tidak membayar zakat, maksudnya bukan zakat-zakat seperti yang kita sebut, maksudnya ini harus kau bayar sebagai syukurmu kepada Allah. Maka lakukan apa? Lakukanlah sholat duha dua rakaat. Maka itu membayar kewajiban-kewajibanmu untuk mensyukuri nikmat ruas-ruas tubuh yang Allah berikan kepadamu. Kemudian disebutkan dalam hadis al-arba'in ini, ta'dilu baina tsnaini shadaqatun, berbuat adil di antara dua. Dan dua ini mencakup luas sekali, antara anak dengan anak, yang punya istri dua, antara istri dengan istri, sahabat antara sahabat dengan sahabat. Anak dengan anak tidak boleh kita melakukan satu kezaliman dengan pincang dalam memberikan pelayanan lahir untuk anak-anak kita. Adapun masalah cinta di dalam hati bisa berbeda-beda antara anak dengan anak yang lainnya. Antara istri dengan istri bisa saja berbeda masalah cintanya. Dan Nabi pun begitu di saat membagi kepada istri. Istri beliau secara lahir beliau adil. Tapi secara batin masalah kecintaan itu bukan kekuatan kemampuan seorang hamba. Sehingga Nabi di saat melakukan keadilan secara lahir dan beliau tidak bisa secara batin karena ada kecenderungan lebih kepada si A si B, maka beliau mengatakan, hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik. Ya Allah, ini qasmi, ini pembagianku di antara istri-istri, termasuk seorang bapak. Ini pembagianku di antara anak-anak. Aku adil kepada anak-anakku. Hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik. Maka jangan kau hukum aku, jangan kau marahi aku, ya Allah, akan sesuatu yang aku tidak mampu. Yaitu masalah kecintaan. Kecintaan bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi lihat, tidak diperkenankan, haram bagi seorang bapak berlaku tidak adil di antara anak-anaknya. Mungkin kita sangat mencintai salah satu daripada anak-anak, tapi perilaku lahir tidak boleh. Kita berbuat tidak adil. Termasuk kalau memberikan hibah dan hadiah di saat hidup, harus adil. Sebab ketidakadilan ini membuahkan bencana besar nanti pada akhirnya. Diam-diam, perlahan demi perlahan tertanam kedengkian, ngirinya seorang anak dengan anak yang lainnya. Dan itu berkembang bisa menjadi permusuhan. Sehingga bom itu akan meledak kapan? Di saat orang tuanya meninggal, muncullah orang-orang yang berebut waris. Jadi itu pun bisa saja sebabnya dari perilaku orang tua yang tidak adil. Maka haram bagi orang tua yang berlaku tidak adil kepada anaknya. Haram. Dan hati-hati ini, kadang-kadang Masya Allah, anak perempuan yang tunggal, yang lain laki-laki, anak perempuan sudah berlaku kan beda. Untuk anak yang sakit lama-lama, tidak ada. Anak cacat, diberi kasih sayang berlebihan, tetap tidak diperkenankan. Adil dalam memberikan kasih sayang. Tidak boleh kekurangannya itu, mungkin kalau ada pun, menjadikan seseorang merasa dicintai semuanya, melebihi dari yang lainnya, itu adalah siasat, kehebatan seorang bapak. Kehebatan seorang suami mungkin. Kehebatan seorang dalam bersahabat. Sehingga seorang anak merasa bahwasanya dia yang paling dicintai oleh anaknya. Oleh bapaknya. Akan tapi tidak bisa terlihat, jangan sampai terlihat oleh anak yang lain, bahwasanya anak itu lebih dicintai daripada aku. Menampakkan tidak boleh dalam pelayanan. Jadi harus disambut. Ada sebagian orang mau mencium anaknya satu saja, satu tidak, hukumnya haram. Berat. Apalagi itu kisah tentang orang yang bersuami, beristri dua, dan sebagainya. Itu beda senyum dalam, itu sudah haram. Senyum pada ini tidak, itu haram. Dan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah untuk membawa kemaslahatan untuk semuanya. Supaya tidak terjadi kebencian, permusuhan di dalam hati, dan Nabi sendiri membimbing kita bagaimana membersihkan hati. Di antara dua, kita berbuat adil adalah sedekah. Termasuk zakat daripada ruas-ruas tubuh kita. Pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak adil, dosa di hadapan Allah. Tidak adil kepada anak-anak, menjadi sebab permusuhan nanti pada akhirnya. Tidak adil kepada istrinya, nanti di hari kiamat, datang di hari kiamat, syikuhuma'il miring kelihatan. Kalau dia orang tidak adil di antara istri-istrinya. Tanggung jawab, bukan main-main orang melakukan yang demikian itu. Bukan hanya mencari senangnya saja kan, tapi tidak tahu di balik itu ada tanggung jawab besar di hadapan Allah. Belum lagi nanti, anak yang ditaruh di pinggir gunung sana gara-gara istrinya yang disimpan, na'udzubillah. Bagaimana pelayanan kepada anak, memberikan keadilan. Jadi ini adalah hal yang diperkenankan dalam Islam, tapi jangan sebagai seorang laki-laki main seenaknya sendiri. Bisa saja anak yang disingkirkan sana itu, pada saat lambat laun akan muncul satu kedengkian yang tersembunyi. Rusaklah jiwa sang anak tersebut. Karena merasa tidak diperlakukan sama oleh orang tuanya. Sama-sama anaknya, kenapa aku harus di sini, yang lain ada di sana? Subhanallah, berat. Jadi bukan main-main yang demikian itu. Dan ada pendidikan di sana. Maka dari itu pun jangan sampai kita menjadikan orang tidak adil. Mungkin kita sebagai seorang ibu, tidak boleh mengajari bapaknya tidak adil kepada anak-anaknya. Ingatkan. Jangan sampai mengajari orang untuk tidak adil kepada anak-anak. Seorang ibu melihat bapaknya, harus ditegur. Sama seorang bapak kalau melihat anak ke istrinya tidak adil, harus menegur. Karena ini pelanggaran besar. Amar ma'ruf nahi munkar kan wajib. Harus ingatkan. Umi atau mama atau istriku, lihat, kamu jangan begitu, jangan beda. Kalau datang anak ini, disambut. Kalau tidak, tidak. Sampai subhanallah, suatu ketika kita mendengar satu berita, seorang ibu ini betul-betul tidak adil, bukan sekedar tidak adil, memberikan kebaikan yang berbeda, tidak. Memberikan kebaikan yang berbeda, yang terlihat di mata anak-anak dengan berbeda, itu tidak adil, dan itu juga dosa. Sekarang tidak. Benci dengan salah satu anaknya, sehingga ditampakkan dengan bentuk macam-macam. Ada seorang ibu yang semacam itu. Anaknya sendiri padahal. Lahir dari perutnya. Emang macam-macam manusia itu ya. Ahli neraka kan macam-macam. Jadi ada seorang ibu sampai ngeluh. Salah satu anaknya itu anak yang paling baik. Dan dia yang paling tidak disayang oleh sang ibu. Subhanallah, Allah menjaga anak tersebut. Saya tidak benci sama sekali. Ibu saya selalu minta duit kepada saya. Kalau niat minta pasti maksa. Setelah duit diterima itu pasti dikasihkan sama adik saya itu pasti. Pasti. Pasti minta ke saya maksa. Kalau tidak maksa bilang ke saya durhaka, saya kurang ini. Gimana Bu ya berikan kalau kamu mampu. Apakah saya durhaka dibilang durhaka Bu saya? Oh tidaklah. Terus duitnya untuk apa? Itulah. Kalau kebutuhan saja kan kebaca kebutuhan seorang ibu. Tapi permintaannya saya puluhan juta, ratusan juta. Dan ujung-ujungnya adalah diberikan kepada salah satu anak mamanya, anak tersayangnya itu. Wih, ini ibu ahli neraka itu. Untung anaknya ini menjadi baik saja, tetap baik saja. Akan tapi bisa saja ini, kalau setan berbisik terus di hati sang anak membantu. Tak ingatkan, kamu jangan mau dibisikin setan. Beruntunglah kalau kamu bisa membantu. Pahala mau dua. Apa? Pahala menyenangkan ibu. Yang kedua, pahala sedekah buat adikmu. Jangan jadikan itu bahan kebencian. Tapi kadang-kadang juga sesek juga. Nah, itu setan berbisik kepadamu. Ini ada model manusia yang begini. Maka hai para orang tua, awas jangan sampai kau tidak adil kepada anak-anakmu. Termasuk di antaranya adalah, ini dibahas oleh pensyurah adalah, yang punya istri dua dan sebagainya. Berat di hadapan Allah. Jangan main enak nikah sana, nikah sini, anak sini. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah, keadilan. Pun demikian, jika sudah terjadi demikian, ajari, mungkin ada seseorang yang menemukan suaminya punya anak yang lainnya, tetap mengajak untuk adil, karena di hadapan Allah ada hitungannya itu semuanya, pun itu adalah anaknya. Maka tidak boleh ada yang melarang untuk tidak adil, hukumnya haram, melarang ketidakadilan, hukumnya haram. Melarang tidak adil, melarang adil, menjadikan tidak adil, melarang ketidakadilan adalah kewajiban. Menjadikan orang tidak adil adalah haram. Wa tu'ilur rajulah selanjutnya. Adil baina tsnaini, kalau adil di antara dua adalah termasuk sedekah, pahala besar di hadapan Allah. Makanya di dalam Islam itu indah sekali, tidak boleh kita menyakiti orang. Makanya kalau kita lagi bertiga pun tidak boleh kalau ngomong berbisik dengan orang yang berdua. Jika kamu bertiga lalu satu tidak bisa bahasa Inggris, kamu jangan ngomong bahasa Inggris berduaan. Itu menyakiti. Atau bahasa Arab. Haram dalam apapun, biarpun tidak menyinggung, biarpun tidak ngomongin dia. Hati-hati ini. Ilmu itu perlu diamalkan. Entang-entang bisa bahasa Inggris, yang lain tidak ngerti. Atau kita berbisik dengan yang dua, yang satu ditinggal. Hukumnya haram. Dan termasuk ketidakadilan yang demikian itu. Kalau pengen ngomong berdua, jangan di sini. Pergi ke tempat yang lain, ngomong berdua. Atau minta izin, saya ada permasalahan khusus. Boleh ya, saya bicara berdua? Boleh. Tapi kalau ada bertiga di sini, ngomong ini, dok. Termasuk melayani seseorang. Ini, dok. Tentang-tentang yang akrab ini, dok. Sampai yang lain terlantar. Nah. Apalagi ini, ustadah, santri-santri ini. Kalau harus adil dengan si fulan. Kesana, gimana kabarnya? Semuanya gini. Jangan sampai kita mau itu, dok, karena yang akrab. Itu saja. Nah, ini problem. Ini problem-problem yang menjadikan seseorang apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan ketidakadilan dalam bersahabat dengan kawan. Kalaupun kita harus misal memberikan sesuatu kepada yang lainnya, makanya dengan cara yang ini kehebatan di dalam kita memberi. Contoh, dipanggil, sehingga mungkin dengan panggil sendiri itu penghargaan khusus, dia akan merasa seolah-olah lebih dicintai dari yang lainnya. Nah, ini boleh yang demikian itu. Jadi itu bukan tidak adil yang demikian itu. Yang tidak adil adalah menampakkan sesuatu yang dipandang oleh orang yang dia sebetulnya punya hak sama untuk diajak bicara, untuk mendapatkannya, lalu hatinya berubah. Semoga Allah menjadikan kita yang adil dalam segalanya. Dengan santri dan sebagainya. Guru dengan santri pun harus adil. Menghukum pun itu hanya sebatas menghukum. Tidak boleh menghukum seorang santri jadi kebencian, apapun bentuknya, tidak ada. Berakhir, dan memang begitu rata-rata guru, kalau marah sesaat kepada seorang murid. Tetap berharap muridnya adalah menjadi orang lebih hebat dari dirinya. Cuman hukuman harus diberikan. Dan sesuatu yang diberikan dengan ketidakadilan tidak akan membawa kebaikan yang sesungguhnya. Seorang guru tidak adil dengan muridnya. Tidak tahu kenapa kok ngasih kepada dia. Bukan atas dasar keadilan. Tidak bisa bermanfaat ke depan. Memberi tugas pun atas dasar keadilan. Memberi sesuatu atas dasar keadilan. Kalau tidak adil, hawa nafsu. Tidak akan membawa keberkahan. Ada pun memilih hakiyah. Keberhakan seseorang. Karena mungkin dia adalah besar pengabdiannya dan sebagainya. Itu bisa dibaca oleh siapapun. Akan tapi melakukan tidak adil. Orang yang berhak sama, kok tidak diperlakukan sama, maka itu menjadikan ketidakadilan. Kepada apa lagi? Kepada binatang pun demikian. Oh. Kucing anggora sama kucing apa? Kalau kucing yang lu suruh nyari sendiri, anggora disayang-sayang. Haram, kasih makan semuanya, biar makanannya beda. Ini tidak boleh. Buat adil itu maksudnya, keadilan itu adalah keindahan. Dalam segalanya. Melembutkan hati, menemukan hati. Tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alayha. Tu'inur rajula, engkau membantu seorang laki-laki. Membantu seorang laki-laki fi dabatihi untuk naik ke atas kendaraannya, subhanallah. Ini kepekaan. Mungkin kita menemukan seorang bapak tua yang menaik motor keberatan, susah, kita bantu. Ayo. Allah Akbar. Seorang ibu-ibu sepuh, Anda seorang anak gadis yang soleha. Jangan sampai ada orang mau naik mobil kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim, ngafalin Qur'annya. Hei, apa inti itu? Bantu manusia, bantu orang. Sedekah, bantu untuk ngangkat. Ini perlu kepekaan besar. Apalagi jika itu adalah ibundamu. Sudah pulang sebagian santri. Ibundamu, ada yang lihat ibunya itu kecapean melakukan sesuatu itu dilihat oleh sang anak. Tidak peka, na'udzubillah. Menolong orang lain ini adalah sedekah untuk hajatnya. Mau naik kendaraan, mau naik lantai, naik tangga dan sebagainya. Bantu. Oh, subhanallah, lihat bayangkan indahnya hidup semacam ini. Dan kita pun semua akan menilai kalau wanita itu adalah baik. Laki-laki adalah baik. Sebelum melihat yang lainnya. Ya. Ada seorang laki-laki melihat bapak tua jalan tertatih, langsung ditolong, ayo pak. Coba, kita bisa menilai ini kebaikan, kemuliaan, itu sedekahmu. Zakatmu itu. Peka dalam segala hal itu. Anak kecil kita bantu. Menaikkan seseorang alaiha di atas kendaraannya, di atas binatang kuda, apa, ontakan yang dinaikinya, dikendarainya, dinaikkan. Suami istri pun perlu yang demikian itu. Bukan model gaya orang kafir saja kalau istri yang dibukakan pintu mobilnya. Nabi pun mencontohkan Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia ini adalah salah satu istri beliau yang suatu ketika dibaca, dibidik. Kalau zaman sekarang ya dibidik kamera. Sahabat Nabi melihat bahasanya Sayyidah Sofia itu mau naik onta, ontanya terlalu tinggi. Sehingga kerepotan onta tersebut, apa? Rasulullah menjadi, Rasulullah jongkok, lalu menjadikan paha Rasulullah pijakan untuk Sayyidah Sofia. Setelah Sayyidah Sofia naik, nginjek paha Rasulullah, kemudian naik ke atas. Ini kan bayangan keindahan, bayangan. Nolong, kepekaan itu. Jangan naik sendiri, jatuh lagi. Kamu naik gitu aja, enggak bisa. Nah ini. Tidak beda antara pengantin baru dan pengantin lama. Jangan sampai pengantin baru tak ditolong istrinya. Kalau pengantin lama, kalau pengantin baru kesandung sedikit. Aduh Masya Allah. Pengantin lama, barang gede gitu tidak kelihatan matamu di mana. Jangan gitu lah ya. Sama orang tua juga begitu. Sama orang tua kadang tidak peka. Ini maknanya nilai kepekaan ini sedekah bagimu. Kita perlu berlatih peka. Dan biarpun itu orang tidak kita kenal, subhanallah. Kita menemukan kepekaan suatu kita di negeri kafir dan orang tidak beriman. Mungkin tidak beriman. Pas kita lagi ada acara pengajian di Singapura. Yang jemput kita itu mobilnya itu alarmnya nyala. Dinu, dinu, dinu, dinu. Nyala. Kan bingung, dinu, nyala terus. Tiba-tiba ada orang mobil nyalip, set, langsung berhenti. Perempuan, bajunya setengah badan dan sebagainya. Bertanya dengan bahasa Inggris, ada apa? Ada perlu bantuan? Bagaimana orang kafir punya kepekaan? ngerti kita pakai kopiah dan kita pakai imam, ngerti dia kita. Akal dia adalah mungkin bukan seorang muslim. Bukan seorang muslimah, perempuan. Tiba-tiba langsung mobilnya parkir, keluar. Deket. Apa? Kenapa? Perlu bantuan. Kata ustaz yang bawa mobil. Oh, enggak, enggak, ini hanya konsret. Oke. Thank you, terima kasih. Haji pencapaian, ya Allah. Ini kan akhlaknya orang Islam. Kenapa kita kok cuek? Kalau sudah kita pengen punya pengen hajat ke sana, enggak pernah peduli ada orang macet mobil di pinggir jalan, ada seorang perempuan mungkin ibu-ibu tua motornya macet, enggak pernah peduli ini. Mana akhlak kita? Di negeri kafir dan kita melihat renyuh, saya lihat dengan Umi waktu itu lihatnya, cuy. Ini kepekaan, ini yang perlu kita bangun di pondok pesantren. Kita belajar dari hal-hal yang semacam itu. Dan itu karena terbiasa. Dan mungkin motivasinya bukan Allah, mungkin bukan seorang mukmin. Tapi kami berharap, mungkin dia seorang muslimah hanya bajunya saja, tidak. Kepekaan, ini kenapa kita jadi orang cuek. Menolong seorang laki-laki yang kesusahan naik kendaraannya, termasuk bagian dari sedekah, peka. Lupakan gengsi, kadang-kadang orang itu gengsian, gengsian. Allah, kita punya Allah yang selalu melihat kita. Gerak-gerik kita dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau mengangkat barangnya, dia naik susah kau bantu untuk mengangkat tasnya. Dan jangan pandang siapapun dia kalau memberikan pertolongan yang demikian. Mungkin seorang wanita di pinggir naik kereta api. Bahkan mungkin dia tidak menutup aurat. Dan jangan Anda memilah-milah dalam hal ini. Tapi kalau Anda memberikan bantuan khusus baju dan sebagainya, perlu pilah-pilah. Mungkin dia adalah seorang wanita yang mohon maaf, menganggap tasnya susah, mentang-mentang seorang ustadz yang soleh, astagfirullah, istighfar minta haram, tidak menolong dia. Mungkin Anda dengan mengangkatkan tasnya itu menjadi dia sadar lalu bergabung dengan seorang ustadz. Mungkin, nah memang Anda tidak perlu melihat aurat mereka. Dan Anda naik kereta, atau di tempat-tempat umum, kita bantu mereka. Mungkin dia adalah, bahkan mungkin bukan seorang muslim. Tapi kepekaan itu penting. Itu sedekah. Bantu ngangkat kentasnya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Berucap yang baik adalah sedekah. Sedekah lidahmu. Zakat mulutmu adalah kau berucap yang baik. Kalimat thayyibah. Menyebut nama Allah. Dikir. La ilaha illallah. Wabikila khutwatin tamshiha ila salati shadaqatun. Kau melangkahkan kaki menuju sholat, sedekah itu zakat buat anggota tubuhmu semuanya. Beres itu. Makanya tidak pernah melangkahkan kakinya ke tempat sholat, musibah. Punya utang zakat yang banyak dalam dirinya. Jadi melakukan, pergi ke tempat sholat, melangkahkan kaki tempat sholat adalah sedekah. Ada kemuliaan, pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai utumitul adha, ini perlu kita budayakan. Mengambil kotoran, duri, atau apa saja yang mengganggu antorikil antorikanitorik di jalan. Dalam riwayat antorikil muslimina, sedekah. Maka dalam bahasa lain harus kita galakkan ini budaya untuk memungut sampah. Jadi kalau kita melihat sampah, jangan merasa nyaman. Kita pinggiri. Yang ada di jalan kita ambil. Apakah itu duri atau batu yang bakal menjadikan orang kesandung, atau mungkin sesuatu kulit pisang menjadikan orang bakal tergelincir, atau apapun kotoran yang ada di jalan-jalan. Maka ini adalah termasuk kemuliaan. Termasuk min su'abil iman. Dan paling kecilnya su'abul iman adalah imatatul adha antariqil muslimina, mengambil sampah atau kotoran di jalannya kaum muslimin. Sehingga peka terhadap lingkungan. Dan itu adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para salafus saleh menghimbau su'abul iman kan banyak, dan paling agungnya cabang-cabang keimanan adalah la ilaha illallah. Paling kecilnya adalah mengambil duri atau apapun yang mengganggu di jalannya kaum orang yang beriman. Maka para ulama menghimbau, kalau engkau mengambil duri di pinggir jalan, hendaknya sambil mengucapkan la ilaha illallah, mengumpulkan antara cabang iman yang paling gede dan cabang iman yang paling kecil. La ilaha illallah. Ini perlu diutamudayakan. Ada hubungannya dengan keimanan di dalam hati kita. Bahwasanya di sini adalah sedekah. Adalah zakat daripada apa? Ruas-ruas yang Allah berikan pada zakat anggota tubuh kita. Dan pahalanya besar di hadapan Allah. Di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ini semua perlu latihan. Ilmu bukan sekedar di otak dan dihafal. Kalau menghafal banyak, gampang. Akan tapi sudahkah kita menjadi peka orang di lingkungan kita? Jangan sampai berkata, lah dibersih nanti juga kotor lagi. Dibersih nanti kotor lagi. Ini penyakit. Nanti ada orang mau ngasih makan, bilang, dia sudah kasih makan, nanti juga lapar lagi. Jadi kan tidak usah. Bersihkan, nanti kotor lagi, berarti tambah gede pahalanya. Bersihkan lagi. Di jalan-jalan itu. Kepekaan. Dan kayak semalam kami melihat, kalau kita hubungkan dengan hadis, waktu saya baca hadis, nolong orang ya. Alangkah indahnya kalau saat seperti ini orang pada mudik. Lihat anak-anak muda malam-malam, dia ngatur jalan untuk penyeberangan dan sebagainya. Kalau seandainya benar niatnya karena Allah, itu ibadah semalam suntuk. Cuman banyak di antara mereka motivasinya adalah hanya gerakan sosial. Nanti dicatat dalam sejarah hidupnya, dia pernah ikut gerakan sosial, ngatur arus macet, arus mudik. Itu saja, bukan karena Allah, kasihan. Tapi kalau seandainya dia melakukan itu karena Allah, Masya Allah. Semalam pun kita mau nyebrang susah. Kecuali seorang yang bajunya dekil, kemudian dengan bertato yang menyeberangkan. Kalau seandainya niat dia karena Allah, dekilnya hanya di dunia saja. Tapi di akhirat tidak akan dekil lagi. Kotor lagi, tidak. Hanya permasalahannya niat. Niat. Makanya niatlah untuk ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sadari apa yang kita lakukan ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini tadi mengambil sesuatu yang mengganggu di jalannya kaum muslimin, apakah batu yang melintangi aral atau menjadi aral dalam perjalanannya, duri-duri yang mengganggu dalam perjalanan atau apapun. Kita jangan membiarkan, jangan biasa dengan cuek. Maksudnya santri yang ngerti kebersihan sebagian dari iman dan sebagainya. Tapi kadang-kadang cuek. Dan perlu membudayakan, membiasakan. Sambil mengucapkan La ilaha illallah. Adapun mengambil sesuatu, duri dan sebagainya dengan mengucapkan La ilaha illallah dengan catatan juga bukan membuang kotoran. Jika yang kita pinggirkan adalah kotoran, enggak usah pakai yang demikian itu. La ilaha illallah di dalam batin saja. Jadi misalnya ada kotoran sapi, La ilaha illallah kurang adab. Para ulama membedakan. Tapi kalau duri dan sebagainya, sambil La ilaha illallah. Sampah daun, sampah yang bersih. Tapi kalau kotoran, sambil minggirkan kotoran sapi, takut nanti keinjak orang. Pakai La ilaha illallah di dalam hati saja. Tidak La ilaha illallah, tidak seperti itu ya. Ini yang bisa kami hadirkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Kita sepertinya tidak bisa menyelesaikan sampai hadis yang ke-40. Jadi Ramadannya ditambah 10 hari lagi. Ramadan tambah 10 hari mungkin selesai. Sesampai-sampainya, sedapat-dapatnya. Padahal dulu diantaranya kita ingin menjadikan 3 hadis satu pertemuan. Akan tapi karena ya kadang-kadang satu hadis pun tidak cukup satu pertemuan. Karena luasnya permasalahan. Dan itulah Nabi Jawami'ul Kalim. Ngomong sedikit tapi maknanya luas. Jika satu hadis pun kalau mau disyarahi satu bulan pun ya tidak bakal habis. Luasnya kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya akan kita lanjutkan mungkin di pertemuan-pertemuan. Tidak tahu kita buat pertemuan dan bagi siapapun yang mengikuti di media-media, apakah radio dan televisi, insya Allah akan kita sempurnakan. Kita membuat acara khusus untuk menyempurnakan hadis ini sehingga kita punya syarah sempurna, syarah Arba'in Nawawiyah, insya Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Baik, suara dan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat para pendengar, hadirku para pemirsa LBJ TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jemaah. Yang ingin bertanya kami berikan kesempatan. Satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Boya, saya mau nanyakan. Tes. Di sini ada seorang pemuda yang rutin melakukan puasa Senin Kamis. Karena syahwatnya sering bergejolak, disebabkan pikiran masa lalunya yang masih terngiang di pikirannya. Nah, tetapi di sini ibundanya menyuruh pemuda tersebut untuk menghentikan puasa Senin Kamisnya. Ibundanya ini tidak paham apa yang dirasakan pemuda tersebut dan awam dengan sunnah-sunnah Nabi. Alasannya ibunda, karena pemuda tersebut tubuhnya mengurus sedikit. Gimana? Pemuda. Jadi alasan ibundanya mengurus, kurus. Iya, mengurus. Apa yang harus dilakukan pemuda tersebut? Menjelaskan atau tetap melaksanakan Senin Kamis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia yang dimuliakan Allah selalu, senantiasa sekeluarga. Mohon maaf sebelumnya, karena ada titip salam dari keluarga, katanya masalah korban tubuh ya. Bapak saya kan sudah almarhum. Kata adik saya, tanya sama Buya, katanya, apa hukumnya dikorbanin, apa jangan, katanya gitu. Gimana? Ya. Well, almarhum bapak saya tuh, Buya, kan belum kurban. Kurban? Katanya, ya, katanya sekarang tuh dikorbanin, apa jangan, katanya hukumnya apa, mohon dikasih tahu, dijelaskan Buya. Makasih sebelumnya. Yang pertama adalah masalah seorang anak yang berpuasa karena syahwat. Kalau bergolaknya syahwat adalah bukan kepada masa lalu. Bergolaknya syahwat adalah dengan kenyataan yang dihadapi saat ini. Kalau masa lalu yang haram, cara menghentikannya dengan tobat, menyesal. Mungkin seseorang pernah kepleset dalam mukaddimah zina dan yang lainnya. Kalau dia orang yang merasa menyesal, dia akan menyesal. Dan dalam menyesal, syahwat mungkin tidak mudah untuk bangkit. Akan tetapi jika adanya syahwat, anggap saja dia sudah menyesal. Bukan karena masa lalu, kenangan-kenangan yang membangkitkan syahwat. Akan tetapi syahwat ini ada dua. Kalau orang ingin menghentikan syahwat dengan puasa, ini adalah benar pendidikan dari Nabi SAW. Bahkan dengan bentuk ibadah, mengambil air wudhu dan sebagainya. Bisa saja yang demikian. Tapi syahwat ini ada dua. Sehingga Nabi mengajari mengusir syahwat kita adalah dengan berpuasa. Di antaranya. Atau dengan ibadah yang lainnya, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita harus tahu syahwat ini ada dua. Syahwat yang datang tiba-tiba kepada kita, namanya manusia. Kita tidak pernah berpikir macam-macam, tiba-tiba dalam sebuah perjalanan, lihat. Aurat tersingkap. Seorang wanita tersingkap auratnya. Atau melihat wanita yang tiba-tiba kita di lampu merah, mau tidak mau di hadapan kita. Kalau tidak, kalau pejam mata, kita nabrak orang nanti. Tiba-tiba ada seorang wanita, tahunya baju tidur dipakai di pinggir jalan, misalnya. Zaman sakit sekarang. Sebagai seorang laki-laki normal, wajar tiba-tiba bangkit syahwat saat itu. Atau di saat kita duduk, yaitu melihat syahwat. Melihat, membangkitkan syahwat. Aurat lalu bangkit syahwat. Ketahuilah, jika syahwat yang datang tiba-tiba, begitu mudahnya untuk mengusirnya. Kita mengambil air wudhu, berzikir, selesai. Tapi yang menjadi masalah dan repot adalah syahwat yang diundang. Hayal orang mengundang syahwat mau mengusir, biarpun dengan puasa, tidak makan. Bukannya hanya kurma satu, puasa lagi kurma satu, sampai nyungsep orangnya. Tidak akan pergi itu syahwat, kalau syahwat yang diundang. Bagaimana syahwat diundang itu matanya tidak dijaga. Bahkan mungkin buka-buka buku yang bacaan. Membaca buku yang membangkitkan syahwat. Atau mungkin mengintip gambar-gambar yang. Gimana sudah begitu mau puasa? Hayal, omong kosong. Oh, syahwatnya diundang, dia mau usir. Gak bisa. Bahkan usah direkam hati, mata terpejam pun masih dihayalkan itu syahwat. Makanya sebetulnya tidak cukup orang melakukan puasa. Harus menjauhkan diri dari sebab-sebab yang mengundang syahwat. Pergaulan dengan siapa? Setiap hari bergaul dengan perempuan. SMS, telepon, gambar, mengundang mau gitu, puasa. Kayak apapun yang gak bisa pergi itu syahwat. Jadi yang namanya puasa membantu untuk mengusir syahwat. Puasa untuk mengusir syahwat yang datang tiba-tiba. Dan manusia beda-beda. Dan syahwat bukan aib loh ya. Ada sebagian orang diberi Allah oleh Allah syahwat berlebihan. Sesak. Mudah sensitif. Biarpun dia sudah mencoba. Oh, bahkan mungkin dia memerangi ini. Saya tidak ingin. Tapi kenapa bangkit? Dia ya ingkar. Melihat perempuan kebayang di dalam dirinya adalah sesuatu. Oh, stop, stop. Dia ingin memerangi. Syahwatnya terlalu tinggi bergejolak. Ada yang semacam itu. Tapi kalau memang betul, kalau syahwat memang datangnya tiba-tiba, mudah. Kita ngobrol sama orang, sudah hilang itu semuanya. Atau berzikir, mungkin syahwat bangkit di kamar, lalu kita keluar kamar, atau pindah tempat, aman. Tapi masalah adalah syahwat yang diundang. Nah ini syahwat model apa itu? Kalau syahwat diundang, gimana akan kita usir? Oh kita undang, sudah nggak datang, bangkitkan lagi. Dan mengundang syahwat juga membahayakan hingga sampai usia pernikahan. Kebiasaan mengundang syahwat. Mengundang syahwat. Padahal suami istri adalah pengundang syahwat yang halal bersih. Akan tapi pun demikian hidup kita bukan untuk ngurusi syahwat. Bingung, pengen ini, itu, ini, bangkitkan syahwat. Akan tapi hubungan suami istri adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang namanya syahwat. Di saat ada syahwat, selesaikan. Bukan kita untuk mencari syahwat lalu dilampiaskan. Sehingga sebagian orang bertanya gimana hukumnya kalau saya melihat gambar porno untuk bangkitkan syahwat saya kemudian saya berhubungan suami istri. Lah kamu cari penyakit. Urusanmu dengan syahwat bukan kau mencari syahwat lalu kau lampiaskan. Fungsi istrimu adalah di saat bangkit syahwat kau punya solusi. Urusanmu bukan urusan syahwat. Tapi kalau orang kerjanya mencari syahwat, capek hidupnya. Dan mungkin adalah tidak sesuai dengan fisiknya. Bangkitkan syahwat. Sampai ada minum obat segala macam. Apa itu? Sehingga manusia kalau sudah ngurusi syahwat, dia lebih busuk dari binatang. Biarpun dengan cara yang halal. Lebih busuk dari binatang, biarpun dengan cara yang halal. Dengan bermacam-macam model agar membangkitkan syahwatnya. Sehingga sampai akhirnya pun cara membangkitkan syahwat dengan cara yang haram. Mohon maaf. Dengan follow fail. Sampai ada suatu ketika orang ngadu, kami tidak akan. Akhirnya tidak bisa melakukan hubungan suami istri kecuali melihat gambar yang tidak baik. Atau film-film kotor. Makanya melihat yang demikian tetap haram hukumnya. Karena merusak. Akan menghadirkan khayalnya. Sehingga punya kesimpulan bahwasanya istriku tidak sesuai dengan apa yang aku lihat. Sehingga ingin membangkitkan syahwat pun harus melihat sesuatu tersebut. Na'udzubillah. Makanya ini ada fatwa picisan dari ustaz-ustaz gadungan yang merusak akhlak manusia. Mengatakan, gak apa-apa kalau hanya untuk suami istri. Permasalahannya bukan urusan syahwat saat itu. Akan tapi terngiang di benaknya yang dalam dunia khayalnya. Sehingga secantik apapun wanita tidak seperti yang dihayalkannya. Repot sehingga apa? Menjadi kurang semangat dengan pasangannya dan seterusnya. Ini problem besar. Makanya jangan main-main. Jangan coba-coba untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan jangan sepelekan hal-hal yang semacam ini. Anda akan rusak sendiri coba. Istrinya tidak seperti yang dilihat. Dan permainannya pun mungkin yang dilihat adalah permainan yang dibuat-buat. Tidak sesungguhnya. Sehingga selalu mengatakan pasanganku tidak seperti itu. Selalu begitu puncaknya. Seorang istri melihat suaminya enggak seperti itu. Seorang suami melihat istrinya tidak seperti itu. Apa yang terjadi setelah itu? Kepikiran seolah-olah perempuan bisa berbuat semacam itu. Padahal itu adalah film. Namanya film-film. Orang bisa berbuat apa saja dalam film. Tapi dalam alam nyata tidak bisa. Film silat terbang. Hayal itu gak ada dalam nyata. Terbang kemana dia? Itu kan film silat. Oh ini juga film. Lalu diterapkan di alam nyata. Gak ketemu judulnya sehingga apa merendahkan pasangannya. Dan ini kejadian banyak. Kalau memang Anda seorang ustadz yang senang dengan yang demikian itu, untuk dirimu saja jangan difatwakan di orang banyak. Kaget kita dengan foto ketika fatwa. Wah apa-apa itu? Ngangkat suara di hadapan kami dan bahasa yang Masya Allah. Kita istighfar. Ada ustadz, lah ya juga boleh. Itu. Apa? Bentuk ngangkat suara. Subhanallah. Kalau memang engkau punya hobi lihat yang demikian, untuk dirimu sendiri jangan kau fatwakan depan orang. Kata itu gak apa-apa. Urusanmu dengan Allah selesai. Mungkin kau istighfar setelah itu. Akan tapi kalau sudah kau bentuk fatwa, kau hadirkan dan meluk fatwa merusak. Ini urusan syahwat yang digadirkan, repot. Dan binatang lebih sopan dari manusia. Oh. Kadang-kadang kalau urusan syahwat, kata nafsu binatang. Oh enggak, binatang lebih sopan. Kambing itu kalau sudah betinanya hamil, sudah jantannya enggak mau deket, sudah. Selesai sesaat-sesaat mendatangi pasangannya. Ayo, mau dikatakan nafsu binatang, manusia ini yang kalau urusan syahwat lebih mengeram, seram ya. Urusan syahwat enggak peduli, unta itu enggak bisa menggauli ibunya. Unta enggak ngerti, enggak bisa menggauli ibunya. Kalau itu ibunya yang melahirkannya enggak bisa menggauli. Bagaimana manusia yang sudah hilang akhlaknya bisa berbuat apa saja? Baik. Enggak ada kambing itu kambing laki-laki terus berhubungan dengan kambing laki-laki, enggak ada. Hanya manusia saja yang gila itu kan. Kambing perempuan lalu berduaan dengan kambing perempuan, enggak ada. Manusia laki-laki ini yang membuat kerusakan. Coba. Syahwat yang diundang membahayakan. Semoga Allah menjauhkan kita dari syahwat. Kalau ada syahwat, syahwat halal. Lalu solusinya gimana? Ada jalan yang luar biasa. Tidak ada syahwat yang diberikan oleh Allah. Fitrah syahwat itu. Kalau kita tidak punya syahwat, penyakit, kekurangan itu. Laki-laki tidak punya syahwat, kekurangan. Jangan berbangga. Oh, saya tidak punya syahwat. Tidak bisa punya pangkat tinggi. Malaikat tidak diberi oleh Allah syahwat. Makanya nyaman dalam beribadah. Tapi di saat kita diberi syahwat, lalu kita bisa mengekang syahwat kita dari keharaman, hebat. Pun demikian Allah Maha Kasih, tidak ada syahwat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, syahwat apapun, syahwat ingin makan, syahwat ini. Kecuali ada solusi, Allah memberikan jalan yang paling bagus dan terhormat. Syahwat hubungan seks, bernikah, menikah. Bahkan dalam pernikahan dahsyat, indah. Gak pakai sembunyi lagi. Resepsinya pun disaksikan oleh banyak orang. Padahal mengarah kepada tujuan hubungan suami istri, lihat. Tapi kalau dengan yang haram, buahnya adalah busuk, rendah, hina. Di saat ingin melakukan pun hina. Bagi orang yang punya adab. Kecuali di kalangan orang yang tidak punya akhlak, tidak punya agama, biasa saja, na'udzubillah. Dan kita tidak berbicara di kalangan orang yang tidak ngerti agama. Ini ahli iman semuanya. Baik, ibunya melarang untuk berpuasa. Alasannya adalah kamu terlalu kurus. Karena ibu sayang kadang, melihat sisi lain sayang. Mungkin anaknya dulu tuh sakit-sakitan masa kecilnya. Sekarang kok gara-gara puasa kamu kurus, enggak usah puasa saja yang anak sayangnya, enggak usah puasa. Sementara sang anak ingin menjauhkan dari syahwat, bisa dengan cara yang lain. Melazimi dzikir, melazimi wudu. Tidak harus berpuasa. Mungkin jalankan orang tua, biar sedikit gemuk sedikitlah. Karena ini adalah usaha ibundanya, jangan sampai ibunya kurus banget dari dulu kalau penyakitan, nak. Sekarang mau puasa, nak. Namanya puasa sunat enggak usah deh, nak ya. Gak ngerti urusan, boleh saja anda anak tersebut berterus terang kepada ibundanya. Dan mungkin ibundanya punya solusi yang tidak pernah diduga-duga. Kamu nikah saja nak ya, oh itu yang dicari, ngapain lagi? Nikah. Dan urusan pernikahan bagi kami secara pribadi, nikah tidak boleh dihalang-halangi. Hanya setiap orang untuk menikah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Apakah seorang anak melihat bapaknya meninggal dunia, ibunya butuh kepada pernikahan, tidak boleh menghalangi. Seorang anak melihat ibunya meninggal, bapaknya ingin menikah lagi, tidak ada. Dia bisa menghalangi. Seorang bapak melihat anaknya sudah dewasa, ingin menikah, haram menghalanginya. Sehingga ada namanya wali adl. Seorang bapak yang melarang putrinya menikah, di saat sudah ketemu dengan calonnya, haram dan dosa itu. Karena ini kebutuhan sangat pribadi, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Kalau sudah orang butuh, butuh. Maka kami himbau kepada para orang tua, jangan egois. Selamanya menganggap anak adalah anak. Tidak, anakmu sekarang bukan sekedar anak. Pandanglah anakmu sebagai seorang pria yang dia punya kebutuhan seorang wanita. Pandanglah anakmu sebagai seorang wanita yang butuh punya kebutuhan seorang pria. Ini kadang-kadang seorang tua itu menganggap anaknya anak terus, sehingga egois. Selesaikan kuliah dulu, bikin malu aja kamu. Nah, memang kuliah itu bertentangan dengan pernikahan. Ada undang-undang hukum. Sudah hukum yang tidak bisa dibantah, bahwasanya yang menikah tidak boleh kuliah. Ada begitu? Tidak ada. Maka perlu dipangkas, pernikahan tidak boleh mengganggu, mengejar karir. Pertingahan tidak boleh mengganggu, namanya menuntut ilmu. Sehingga para ulama terdahulu sudah biasa, menikah menuntut ilmu, menikah menuntut ilmu. Seorang alim besar akhir zaman, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menikah. Dalam usia yang sangat muda waktu itu, 17 atau 18 tahun. Karena bapaknya melihat ini kebutuhan, dinikahkan. Bahkan konon dengan seorang istri, seorang wanita yang lebih tua 1 atau 2 tahun. Kebutuhannya terpenuhi, keluar anak yang soleh-soleh. Karena tidak ada dosa maksiat, keluar sekarang Dr. Taufik misalnya. Bahkan di saat dia mau mulai belajar, mulai rajin-rajinnya. Karena yang namanya syahwat itu kalau sudah dilampiaskan dan yang haram, ilmu itu tertutup nanti. Ilmunya nggak manfaat lagi. Terus syahwat apa saja itu. Kenapa tidak dibuka pintu halal? Selagi dihalau hak sahwat itu dengan cara yang benar, melaksanakan wudu, melazimi wudu, melakukan puasa, kalau tidak bisa terhalau, tidak bisa pergi, ya jalan satu-satunya menikah. Pernikahan maka, aduh masalah fulusnya. Siapa bilang nikah pakai duit? Enggak ada nikah pakai duit ya. Nikah pakai semangat, pakai mau. Nah, duit kan. Kalau urusan duit tidak harus urusan nikah. Orang ingin punya rumah ya, enggak harus, enggak pakai nikah pun butuh rumah. Ini bab beda. Jadi pernikahan yang bikin pakai duit itu adalah karena mertuamu yang salah itu kan. Atau calonmu yang salah, materi. Cewek materi. Ya repot. Menikah adalah dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala janjikan yakunu fuqara yughnihimullah. Habis nikah rezekinya banyak. Makanya kalau ada anak muda yang belum nikah kok rezekinya sempit karena kuncinya, kerannya belum kamu buka. Hei yang bingung mau nikah, saya tidak punya duit Bu ya, mau nikah. Ente belum nikah, makanya enggak punya duit terus nanti. Janjikan oleh aku kalau ente nikah dibuka keran rezeki keluar nanti. Nah, percaya. Semangat langsung nikah semuanya. Tapi rajin ngaji tetap. Banyak orang nikah enggak mau ngaji lagi. Dulu rajin belajar. Oh. Nikah awal-awal berdua ngaji, semakin lama semakin mundur, sampai mundur. Enggak kelihatan ya. Biar ngasih motivasi biar semangat ngaji. Nikah tidak boleh menghalangi ngaji. Nikah tidak menghalangi pendidikan. Ini urusan syahwat. Makanya urusan syahwat ini harus diperhatikan. Dia tidak pernah melarang kalau ada anak mau menikah, santri kayak menikah, nikah. Tapi kalau melanggar Allah, mukaddimah, zina, pacaran dan sebagainya, musuh perang kita. Karena itu haram syahwat. Kalau nikah, ayo. Haram, rendah, dihinakan oleh Allah. Menjadi bahan tertawaan iblis baik ini. Jadi, kalau untuk menghentikan syahwat, bisa saja dengan cara yang lain. Mungkin dia sedikitlah ibunya disenangkan, ya bu, nemenin makan dan sebagainya. Biar senang. Karena biarpun sesuatu mubah, melakukan kesunahan, kalau ibunya melarang, tidak jadi patuhi. Kecuali memang betul-betul obatnya hanya itu. Ternyata obat untuk menghentikan syahwat adalah HP-nya dibakar, bisa saja sembuh. Atau mungkin komputernya dipecahin, misalnya. Gara-gara itu biasanya bangkit syahwat, atau kalau memang gara-gara itu, kalau tidak ya dihadiahkan ke orang yang untuk pondok pesantren, itu mungkin gara-gara itu bangkitnya syahwat. Cari apa yang menjadikan kita bangkit syahwat, itulah cara penyelesaiannya. Bukan dengan puasa-puasa saja. Baik, kemudian ada kurban, Bu, ya. Kurban, orang meninggal dunia, sudahlah meninggal dunia. Kalau dia punya salah, dimohonkan ampun, istighfar yang banyak. Kalau dia belum kurban, ya karena dia dulu tidak punya duit, belum kurban, ya sudah, tidak usah. Maka kalau dia tidak kurban, tidak usah dikorbankan, kecuali dia berwasiat. Berwasiat. Misalnya apa? Meninggalnya bulan Ramadan begini, nah, kalau aku mati belum Ramadan, tapi lolong nanti, nah, ya takut aku mati duluan, aku pengen korban, ya korbanin, nak, ya. Nah, baru nanti dibayarkan korban. Tapi kalau cuma-cuma, tanpa ada nazar, atau tanpa ada nazar untuk korban, tanpa ada wasiat untuk korban, bagaimana? Suka-suka, boleh-boleh aja. Jika kita mengorbankannya, sebagian ulama mengatakan jatuh korban, biarpun tidak diwasiatkan, jatuh korban. Sebagian ulama mengatakan, sah jadi sedekah dan pahala. Lakukan itu kalau mau. Tapi dengan catatan tidak memaksakan diri. Pada dasarnya tidak perlu dikorbankan, karena sudah berlalu kisahnya. Dia sudah meninggal dunia. Sedekah kan akan jadi pahala, selesai. Tidak ada korban untuk orang setelah meninggal dunia, kecuali idza ausa, kecuali dia berwasiat untuk dikorbankan, maka baru kita korban. Kalaupun kita suka-suka, bapakku belum korban, korbankan tidak apa-apa, tapi tidak, baru kamu korban. Dan jangan memaksa, dari segi harta yang bersih, boleh. Dan sah jadi korban menurut kebanyakan ulama. Sebagian mengatakan itu akan jatuh sedekah, dan baik lakukan itu. Untuk menghibur hati, bapakku belum korban, walaupun belum korban. Ya, walaupun belum korban. Dan korban itu bagaimana kok kata belum korban? Ini kadang-kadang salah paham. Kenapa bapaknya belum korban? Karena keyakinannya korban itu seumur hidup sekali. Ini kesalahan di masyarakat ini. Korban itu bukan seumur hidup sekali, Bu. Bukan kayak haji. Korban itu setiap bulan haji kita disunahkan korban. Ini keyakinan di kampung kita itu adalah korban itu sebut. Ya, enggak ada kalimatnya, bapak saya mati belum korban. Ajib. Ini pertanyaan-pertanyaan salah kayaknya ini. Jadi meyakini korban seumur hidup sekali ini. Bukan, siapa mengatakan korban seumur hidup sekali. Ibadah korban itu seperti ibadah puasa. Setiap setahun sekali datang. Kalau ibadah haji, ya seumur hidup. Cuman karena kebetulan korban itu diadakan di bulan haji, sehingga disamakan dengan cara haji. Dan korban adalah sunnah. Setiap tahun sunnah kita korban. Setiap tahun sunnah kita korban. Makanya pertanyaan, bapak saya belum korban ini, karena pemahaman di kampung itu. Dipikir korban seumur hidup sekali. Makanya kami contohkan misalnya apa? Wasiat itu adalah begini. Ramadan, gini. Nak, takut saya mati. Kalau saya mati sebelum Ramadan, sebelum bulan haji, tolong nak ya, aku wasiat. Tolong korban. Ambilkan dari hartaku untuk korban. Jadi korban adalah setiap tahun itu adalah disudahkan kita korban. Setiap orang. Sehingga ada istilahnya sunnah ainiyah. Kemudian sunnah kifayah. Sunnah ainiyah. Ini makna sunnah ainiyah. Pemahaman dalam ulama kita Syafi'iyah. Sunnah ini adalah disunatkan untuk orang per orang. Kalau anda suami punya satu istri, kemudian anak lima, sunahkan setiap hari, setiap tahun tujuh. Kalau enggak ada tujuh, ya seadanya. Kalau enggak ada satu, namanya masuk sunnah kifayah. Saya punya kambing satu, paling enggak ini deh. Paling enggak itu sunnah kifayah. Aduh, punyanya satu saja, saya korban untuk diri saya sendiri. Maka yang lain enggak dapat, namanya sunnah kifayah. Jadi ini, cuman gara-gara keyakinan di Indonesia itu dipikir korban itu seumur hidup sekali, makanya masjid gede cuma 16 kambing. Nah, ini penyakit. Gara-gara pemahaman yang salah itu. 16 kambing. Mau dibagi satu kampung dapat 2 on. 2 on buat apa itu? Problem ini. Anda harus rindu untuk bisa melakukan. Pahalanya gede korban itu. Dan makanya saat ini sudah mulai beli kambing sekarang. Beli kambing 300-an ribu itu. Sambil kasih makan setiap hari, bulan haji sudah berapa? Yuk, 2 bulan lagi lumayan gede. Ya? Jadi ini kesalahpahaman dalam urusan korban. Misalnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu, karena meyakini korban adalah seumur hidup sekali. Bukan korban, setiap kali datang bulan haji, maka disunahkan kita untuk korban. Dan korban ada sunnah ainiyah, orang per orang, dan sunnah kifayah. Dan Nabi pernah mengatakan, hadhi udhiyati wa ahli baiti. Ini adalah korban untukku dan ahli baitku. Cuma dalam bahasa sunnah kifayah mazhab Syafi'i adalah niatnya siapa? Bapaknya yang boleh. Nanti yang lain ngikut. Bukan satu kambing untuk 10 orang seperti fatwa satu orang itu yang menyalahkan ulama lain. Tidak tahu ustaz siapa itu. Ulama salah semuanya di Indonesia. Lu hebat. Itu ustaz siapa itu? Nyebar. Ulama Indonesia salah semuanya. Satu kambing boleh untuk 7 orang. Oh bukan begitu maknanya. Dalam sunnah kifayah satu kambing saya. Misalnya punya kambing. Saya nyembelih satu. Selesai. Cuman gugur permintaan sunnah untuk yang lainnya. Namanya sunnah kifayah. Bukan satu kambing untuk 7 orang. Dan katanya tidak ada dalilnya. Ini kasihan tuh ustaz itu ya. Ustaz tua itu disebar kemana-mana. Ini ustaz-ustaz dari luar negeri kalau tidak salah itu datang ke Indonesia. Maksudnya. Sudah itu menyalahkan. Kalau seandainya dia menukil satu pendapat saja, tidak apa-apa. Menyalahkan. Ini kesalahan orang ulama. Orang-orang Indonesia. Wallah. Innalillah. Menyalahkan orang lain, dia yang salah. Jadi makna sunnah kifayah adalah saya berendam. Maka menyembelih satu untuk saya. Cuman yang lain sudah gugur permintaan untuk minta diminta untuk korban secara sunnah. Kalau punyanya dua, ya dua. Tiga. Bukan berarti satu kambing untuk 7 orang, tidak. Disebutkan dalam banyak riwayat hadis dari Nabi SAW satu sapi untuk 7 orang. Jadi kan berarti 1/7, 1/7, 1/7. Dan satu kambing untuk 1 orang dalam hadis yang banyak sekali. Bukan satu kambing untuk banyak orang, tidak. Tapi menggugurkan makna sunnah kifayah, iya. Dan tolong dibedakan makna ini. Sehingga bisa saja orang salah paham dalam hal ini. Allahu a'lam bisawab. Jangan lupa malam ini malam itikaf kita lanjutkan. Di akhir Ramadan ini jangan sampai kita tertinggal dari rombongan kemuliaan. Malam itikaf di bulan Ramadan. Dan juga jangan lupa mendoakan pesantren ini. Pembebasan tanah semoga datang. Hamba-hamba Allah yang bisa menyelesaikan pembayaran pembelian tanah ini. Kemudian juga pembangunan pondok pesantren. Dan juga pembukaan majlis rutin. Ini majlis rutin. Majlis rutin diumumkan pagi tadi mestinya. 6 Agustus. Pakai umum ya. Arabnya berapa anak? Diralat lagi nanti baru diumumkan. Kita mendahulukan bulan Hijriah ya. Kita ingin melatih. Ini santri masih lupa terus ini. Dahulukan Hijriah. Ini dihukum nanti santri ini, cambuk 10 kali ini. Kita tidak mengangkat syiar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menulis, ketik laporan sini. Dicambuk 10 kali. Kita perlu biasakan yang sederhana agar kita sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijriah baru disebut nanti Masehi tok, saya bingung enggak ada hijriahnya. Enggak bisa. Kita belum biasakan. Kalau tidak kita biasakan dari santri, bagaimana orang lain bisa ngikut? Nah, ini kita mulai dari diri kita sendiri, memulai dari biasakan dengan hijriah. Biarpun kita masih tetap kalah harus menghafal Masehi. Sebab kalau kita ngafalin hijriah tok enggak nyambung orang. Tanggal berapa sih Masehinya? Pasti begitu kan? Tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Baik, kemudian tahun barunya nanti tahun baru hijriah kita. Kita syiarkan besar. Besarkan syiar tahun baru hijriah. Baik, kemudian untuk takbir keliling tanggal malam hari raya Idul Fitri, tidak usah bingung, malam 1 Syawal pasti benar itu ya. Nah, ini malam 1 Syawal, tanggalnya bebas, tanggal masainya terserah. Yang penting malam 1 Syawal kita akan keliling. Takbir, disunahkan takbir di hari raya itu di pasar-pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di masjid-masjid. Adapun yang kita lakukan adalah kita keliling dari masjid ke masjid. Untuk kunjung masjid silaturahmi dari masjid ke masjid, dan sholat tahiyatul masjid. Masjid, kalau dapat 10 masjid, setiap masjid 4 rakaat, tinggal ngitung 40 rakaat. Melebihi daripada hari malam puasa. Ada makna yang perlu dihadirkan saat itu adalah menghidupkan malam hari raya Idul Fitri dengan ibadah. Disebutkan man ahya lailatul id ahya Allah qalbahu yauma tamutul qulub. Kalau orang menghidupkan malam hari raya, hatinya bakal dijaga nanti setelah hari raya di saat hati hamba-hamba Allah pada mati. Bagaimana hati yang mati enggak dengar nasihat, enggak pernah tersentuh dengan petuah. Hati yang mati maka hidupkan malam hari raya. Begitu sebaliknya. Malam hari raya ini malam godaan. Sebab yang punya berapa belas televisi nasional itu semuanya ingin membuat malam hari raya itu orang lupa kepada Allah. Hiburan macam-macam. Pokoknya dijamin hatinya keras gitu lah. Jadi paling tidak malam hari itu matikan televisimu. Kalau tidak bisa berzikir, tidur saja. Biar tidak keras hati kita dengan maksiat ya. Untung-untung Anda bisa melakukan zikir. Nah, kalau di rumah kayaknya bakal ngantuk. Makanya kita alihkan. Jangan di rumah, keliling dari masjid ke masjidnya. Dan tidak bid'ah lah ya. Waktu kita menghadirkan masalah takbir keliling, wah ada di Facebook, ada di ini, bid'ah apalagi ini, subhanallah. Ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dan Sayyidina Imam Syafi'i mengatakan, disunnahkan mengumandangkan takbir di pasar-pasar, di rumah-rumah. Biarpun sebagian ulama hanya mengkhususkan Idul Adha, akan tapi tidak. Karena ada syiar di sini. Sehingga dibedakan antara takbir mursal dan takbir muqayyad. Semoga Allah membimbing kita dalam kebenaran kemuliaan. Open house, apa itu kita nemui tamu? Kita nemui tamu adalah mulai tanggal 1 Syawal sampai 5 Syawal. 5 Syawal, 1 Syawal sampai 5 Syawal dibuka. Tamu ada di sini tempatnya, Bapak Ibu semuanya bisa ketemu. Untuk saling mendoakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhidna wa athirna wa la tusun alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kepada kami segala kemuliaan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Hidup ya Allah, jadikan hidup kami adalah hidup untuk ibadah ya Allah. Ya Allah, jangan sampai hidup kami adalah hidup untuk menuruti hawa nafsu dan syahwat kami. Kami mohon jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami, jaga para santri kami, ya Allah. Jaga mereka semua yang sekarang dalam perjalanan, ya Allah. Jaga anak-anak kami semua, ya Allah. Sampaikan mereka ke rumah mereka dalam keadaan baik, ya Allah. Jaga hati mereka, jaga fikiran mereka, jaga akhlak mereka, jaga kehormatan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, jaga kami semua. Jaga iman kami semua, ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang adil dalam berinteraksi dengan sesama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka semua. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami, saat kau mencabut nyawa kami kelak, hati dan lidah kami mampu mengucapkan,